السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi benar-benar tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar juga hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah satu-satunya Tuhan, sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah serta takut kepada Allah, satu-satunya pencipta yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu itu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah hanya kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allahu ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduk kepada Allah satu-satunya pencipta, dan ucapkan kalimat yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Kita tahu sejujur-jujur dan sebaik-baik referensi adalah kitabullah dalam segala kehidupan seorang muslim, terutama masalah ibadah mereka. Wa khair hadiyu hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk setelah petunjuk Al-Qur'an adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan as-sunnah. Keduanya rujukan utama umat Islam dalam mengambil segala yang berurusan dengan kehidupan mereka, terutama ibadah, Al-Qur'an dan sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Allah, Al-Qur'an dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, dan perbuatan baru itu pasti membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Wa dalam final keliru akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Sila jumat rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang Jumat. Hari Jumat adalah hari pilihan di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai hari raya bagi kaum muslimin. Dan kita memiliki 3 hari yang dirayakan atau dikatakan hari raya dalam setahun. Ada hari Jumat setiap pekannya, ada hari Idul Fitri dan Idul Adha setiap setahun sekali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan hari ini, melakukan yang terbaik di hari ini. Terutama puncaknya adalah mengerjakan ibadah Jumat seperti yang sedang kita hadiri sekarang. Mendengarkan khutbah dari khatib dan hadir solatnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Jum'ah ayat 9 dan juga ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Artinya, hai orang-orang yang beriman, kalau telah dikumandangkan, telah tiba waktu masuk salat hari Jumat, maka segeralah menuju kepada zikrullah. Kata ulama tafsir, menghadiri masjid, mendengarkan khutbah, dan juga hadir salatnya, dan tinggalkan semua transaksi jual beli. Kata para ulama tafsir, semua urusan dunia, apapun hubungannya dengan masalah kebutuhan duniawi, itu pasti lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Lalu di ayat 10-nya Allah mengatakan, kalau seandainya kalian sudah selesai mengerjakan sholat Jumat, kembalilah menyebar di muka bumi untuk mencari karunia dari Allah. Silakan kembali dengan urusan dunia kalian. Dan seterusnya lanjutan ayat. Tapi inti bahasan kita adalah hari Jumat yang disebutkan. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, khairu yawmin tala'at alaihi syams yawmul jum'ah fihi khulika Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Hari yang paling terbaik dari semenjak terbitnya matahari, artinya semenjak diciptakannya langit dan bumi ini dan matahari mulai terbit sampai hari kiamat, adalah hari Jumat. Pada hari itulah Adam diciptakan, dan pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula Adam dikeluarkan darinya. Dalam riwayat lain dikatakan, dan pada hari itu pula Adam meninggal dunia, serta tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Juga dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih, Allah menjadikan hari Jumat sebagai hari pengampunan antara Jumat dengan Jumat yang setelahnya. Semua Muslim yang menjauhi dosa besar antara Jumat dengan Jumat yang lain, berisikan dosa-dosa kecil, akan dibersihkan oleh Allah sebagai karunia darinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtumi'atil kaba'ir. Antara salat 5 waktu, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi kembali, dan Jumat ke Jumat, serta Ramadhan ke Ramadhan, akan terjadi pembersihan dosa-dosa di antara keduanya bila seseorang hamba menjauhi dosa-dosa besar. Juga hari Jumat adalah hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani telah tertutupi dari kelebihan hari Jumat. Nah, Yahudi telah memilih Sabtu sebagai hari raya mereka, dan Nasrani telah memilih hari Ahad sebagai hari raya mereka, dan aku telah diberikan hidayah untuk memilih hari Jumat. Ikhtaratil Yahudu yawmul Sabt wa ikhtaratin Nasara yawmul Ahad wa huditu ila yawmil Jum'ah. Oleh karena itu, Jumat adalah hari yang luar biasa. Dalam syariat kita dianjurkan agar setiap muslim memperhatikan beberapa hal pada hari Jumat ini. Yang pertama, kata para ulama adalah al-ghusl wa tabkir. Dia wajibkan dan sangat dianjurkan bagi laki-laki, karena mereka yang wajib hadir, untuk mandi dan bersegera ke masjid. Ini saya titip beratkan karena banyak di antara kita nanti dengar sudah dikumandangkan azan, apalagi khatib sudah naik di atas mimbar baru mereka muncul, maka dipastikan banyak sekali fadilah yang mereka tidak dapatkan. Bagi Anda yang kerja di kantor atau ada tugas Anda keluar pagi, niatkan mandi pagi harinya itu untuk mandi sholat Jumat. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمْعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. Kalau salah seorang di antara kalian ingin mengerjakan sholat Jumat, maka sebaiknya dia mandi terlebih dahulu. Juga dalam sabda Nabi SAW, juga riwayat Imam Bukhari Muslim, غُسْلُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمْ. Mandi pada hari Jumat wajib hukumnya bagi semua orang yang telah balig. Bahkan Nabi SAW menghubungkan antara mandi ini dengan bersih, dengan sebaik mungkin, kemudian bersegera datang ke masjid. Walaupun masjidnya masih kosong, mereka sudah muncul di sana menunggu waktu Jumat. Sebagaimana sabda beliau SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga Muslim, man iktasala yawmal jum'ati ghuslal janabah, Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandinya dia pada saat junub. Sebagian ulama hadis mengatakan disunnahkan bagi suami istri untuk berhubungan biologis, kemudian mereka mandi junub di pagi Jumat yang digabungkan niatnya dalam hati dengan mandi solat Jumat. Summa raha fis sa'atil ula, kemudian dia datang di awal waktu masih kosong. Sebagian ulama hadis bahkan mengatakan di hari Jumat kalau dia tunggu dari subuh sampai Jumat, ini fadilahnya tersendiri. Ada yang mengatakan juga mungkin waktunya adalah pada saat orang sudah mulai, ya, sudah mulai siap-siap. Kalau kita mungkin sekarang jam 9, jam 10 pagi, dia sudah di masjid. Apa yang dia dapatkan? Faka'annama qarraba badanah. Dia akan dicatatkan seakan-akan berkurban dengan seekor unta. Unta itu nilainya tidak kurang, yang paling murah 3.000 real. Rupiah, jadi real kurang lebih kalau rupiahnya sekitar di atas 10 juta rupiah. Seperti kita berinfak sebesar itu dicatatkan dalam buku amal kita. Wa marraha fi sa'ati tsaniyah. Siapa yang datang di waktu yang kedua setelahnya, faka'anna ma qarraba baqarah. Seakan-akan dia dicatatkan telah berkurban dengan seekor sapi. Wa marraha fi sa'ati tsalitsah. Dan siapa yang datang di hari Jumat di waktu yang ketiga, faka'annama qarraba qabshan aqran, seakan-akan dicatat baginya dia telah berkurban dengan seekor domba jantan yang bertanduk. Wa marraha fis sa'atir rabi'ah, dan siapa yang datang pada waktu yang keempat di hari Jumat, faka'annama qarraba dujajah, pada saat dia datang waktu keempat seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Wa marraha fis sa'atil khamisah, faka'annama qarraba baydhah, siapa yang datang di waktu yang kelima maka seakan-akan dia berkurban hanya dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imam, kalau imamnya atau khatibnya telah datang dan naik di atas mimbar, hadaratil malaika yastami'una adz-dzikr, maka para malaikat pun hadir untuk mendengarkan khutbah-khutbah tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga dalam riwayat yang dikatakan di setiap pintu masjid ada malaikat pada hari Jumat menunggu dengan buku-buku amal mereka, mencatat siapa yang datang lebih dahulu. Sampai khatib datang atau imam datang dan naik di atas mimbar, mereka akan menutup buku-buku mereka dan duduk mendengarkan khutbah tersebut. Jadi dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran, kata ulama hadis adalah siapa yang lebih dulu datang dengan mandi yang bersih, kemudian dia duduk di masjid menunggu dengan kegiatan berzikir, mengaji, melakukan ibadah-ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala-pahala yang sudah disebutkan tadi. Tinggal bagaimana membedakan antara waktu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Kata ulama, di sini dirahasiakan dalam hadis, tidak disebutkan jamnya atau penentuan dengan misalnya seperti waktu sholat matahari sekian tingginya misalnya atau sekian teriknya. Di sini hikmahnya kata para ulama, karena bisa saja antara waktu pertama dengan waktu kedua sangat dekat, waktu kedua dengan ketiga sangat dekat, sehingga bisa saja pada saat kita datang mungkin jam 10 pagi atau setengah 11 pagi, kemungkinan kita masih bisa mendapatkan unta. Mungkin beberapa saat kemudian terlambat, maka baru bisa pindah ke sapi dan seterusnya. Berarti memang masih terbuka sekali peluang untuk mendapatkan pahala-pahala ini. Yang kedua saudaraku, rahimani rahimakumullah, adalah at-tatayyub wal insatu lil imam. Kita dianjurkan selain mandi yang bersih juga menggunakan minyak wangi yang terbaik, pakaian yang terbaik, serta pada saat khatib sedang khutbah mendengarkan apa yang disampaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, la yaktasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatatahhar mastata'a min tuhrin wa yadahinu min duhni aw yamshi aw yamassu min tibi baytihi ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى. Tidaklah seorang laki-laki yang hadir Jumat, dia mandi terlebih dahulu, kemudian dia membersihkan sebersih mungkin tubuhnya menggunakan pakaian yang paling baik yang dia miliki, kemudian menggunakan minyak untuk melembutkan rambutnya sehingga rapi disisir, kemudian menggunakan minyak wangi yang terbaik yang dia miliki, kemudian dia keluar menuju ke masjid tanpa mengambil tempat duduknya orang yang sudah duduk, kemudian dia sholat yang telah dicatatkan untuknya, maksudnya adalah tahiyat masjid yang 2 rakaat, kemudian dia mendengarkan kalau khatib sudah mulai berceramah, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya semua antara Jumat tersebut dengan Jumat yang akan datang. Artinya seminggu penuh dijamin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a tsumma ata al-jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massa al-hasa faqad lagha." Riwayat Muslim. Siapa yang wudu dengan wudu yang sempurna, dengan tenang, semua anggota tubuhnya kena dengan benar air wudu, kemudian dia datang Jumat, kemudian dia mendengarkan, dia cuma bukan mendengarkan, fastama'a wa ansat, dia mendengarkan khatib bicara dan dia renungi apa yang disampaikan, maka akan diampuni dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang akan datang, bahkan ditambah lagi 3 hari ke depannya. Jadi sampai hari Seninnya tetap pengampunan lagi. Dan siapa yang memindahkan kerikil dari depannya, maka dia telah kehilangan pahala Jumat. Makanya pada saat orang sedang khatib khutbah, dianjurkan semua jemaah melawan waswas syaitan untuk tidur. Apalagi untuk mencari kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Memainkan HP misalnya, memindahkan batu, atau memainkan pulpen. Sampai sudah kita tekankan di masjid kita ini, diupayakan dan di masjid-masjid lain mudah-mudahan bisa dilakukan juga. Celengan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan sumbangan jemaah, jangan diedarkan pada saat khatib sudah di atas mimbar. Karena ini termasuk menghilangkan pahala Jumat yang tadi. Yang ketiga saudaraku, Anda dianjurkan untuk membaca qiraat suratul kahf. Membaca surah al-kahfi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Al-Baihaqi, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah aw lailatul jum'ah, ada'a Allahu lahu minan nuri ma bainahu wa baina baital atiq." Siapapun yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau di hari Jumatnya, maka Allah akan memberikan cahaya pada tubuhnya yang cahaya tersebut dapat terlihat atau kelihatan antara dia dengan Baitul Atiq atau Ka'bah. Bagaimana ini Allahu a'lam. Kita tidak tahu bagaimana rahasia Allah, tapi Allah memberikan baginya cahaya. Sebagian ulama hadis mengatakan siapapun yang melihatnya maka akan melihat ada pancaran cahaya, bukan cahaya seperti lampu, tapi orang nyaman untuk melihat wajahnya. Juga di dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, man qara'a surah Al-Kahfi yaumul jum'ah dhumina min fitnatid dajjal. Dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat dikatakan minal fitnah, dari segala macam fitnah. Yang keempat, at-takfiru minas salati linnabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, inna min afdal ayyamikum yaumul jum'ah fa akthiru alayya minas salati fi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling afdal, yang paling baik, yang paling Allah cintai, yang paling banyak berkahnya, yang kalian lalui adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah membaca salawat untukku pada hari itu, sesungguhnya semua salawat kalian untukku akan disampaikan kepadaku. Dari hadis ini berarti pelajaran besar juga, Nabi SAW tidak hadir lagi di dunia, sebagaimana difahami oleh kelompok Syiah, tapi yang benar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantarkan kepada beliau salawat yang kita bacakan alaihi salatu wasallam. Yang kelima dan yang terakhir adalah takthirud du'a, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari Jumat ada waktu pasti diterima doa seorang hamba, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah syai'a illa a'tahu iyyaha aw iyyahu wa ashara bi yadihi yuqalliluha." Sesungguhnya kata Nabi SAW, ada waktu di mana hari Jumat itu, tapi tidak ditentukan kapan, ada khilaf di antara ulama sebagaimana kita jelaskan nanti, tidak ada seorang muslim pun yang menyampaikan hajat apa saja kepada Allah, terutama kalau dia sedang melakukan salat, kecuali pasti Allah akan berikan kepadanya. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangannya menandakan bahwasanya waktunya sangat sedikit. Kemudian ada dua buah hadis yang merupakan selisih di antara ulama kapan waktu yang mustajab doa itu. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya baina an yajlisal imam hatta tuqda shalah." Pendapat pertama dan berpegang pada hadis ini mengatakan adalah pada saat khatib sedang duduk di mimbar terutama di khutbah kedua sampai diiqamahkannya salat. Makanya khatib dianjurkan untuk berdoa di khutbah kedua, dan ini termasuk tempat diterimanya doa. Kemudian yang kedua adalah waktu asar sampai terbenam matahari. Dan ini pendapat kedua berpegang pada hadis riwayat Nasa'i di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fil jum'ati 12 sa'ah ma min muslimin yad'u Allah illa istajaba Allah lahu taharruha fi akhir waqt al-'asr. Di hari Jumat ada 12 jam, maksudnya mulai dari subuh sampai atau mulai dari malamnya sampai menjelang subuhnya atau sampai menjelang Jumatnya. Ada hari di mana ada waktu tersebut tidak ada muslim pun yang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan terima. Dan kejarlah waktu yang mustajab itu di waktu asar, di waktu asar. Ada tadi hadis yang terlupa saya bacakan, sebuah hadis yang berbunyi riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Muhammad dan Hasan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala yaumal jum'ah waghtasal." Siapa yang mandi dengan mandi yang benar pada hari Jumat dengan wangi-wangian, menyisir semua rambutnya dengan rapi, summa bakkara wattakar. Kemudian dia segera datang, buru-buru datang di masjid di awal-awal waktu, wa masya walam yarqab. Kemudian dia jalan kaki dan dia tidak menggunakan kendaraan. Artinya orang kalau dekat maka dia jalan kaki lebih afdal. Tapi kalau jauh boleh menggunakan kendaraan. Wadana minal imam. Ini penting diketahui karena banyak orang yang jauh. Dikatakan dan dia mendekat dari imam atau khatibnya. Artinya dia berada di saf-saf awal. Fastama'a. Kemudian dia dengarkan baik-baik yang disampaikan. Walam yalgu. Kemudian dia tidak melakukan kegiatan yang sia-sia. Kana lahu bikulli khutwatin. Setiap langkah yang dia lakukan ke masjid, kutibalahu amalu sanah. Dia akan dicatatkan seperti beribadah selama setahun, ajru siyamiha wa qiyamiha. Pahala seperti dia selama setahun puasa dan selama setahun sholat tahajud. Di setiap langkahnya. Maka oleh karena itu kita dianjurkan pada hari Jumat untuk menitikberatkan kegiatan-kegiatan tersebut. Saya ringkaskan yang pertama adalah mandi dan segera ke masjid. Kemudian yang kedua menggunakan pakaian yang terbaik, wangi-wangian. Menyisir rambut dengan rapi dan mendengarkan apa yang khatib sampaikan. Kemudian membaca surah Al-Kahfi. Kemudian memperbanyak membaca salawat kepada Nabi SAW. Dan memperbanyak membaca doa. Aqulu qawli hadha, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah kalau ada kesalahan dan kekeliruan, dan saya mengajak jemaah untuk istighfar kepada Allah. Fastaghfiruna wa ghafurain, beristighfarlah, sungguhnya Allah Maha terima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga salawat dan taslim yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta waktu sebelum doa sekitar 3 menit ke depan saja. Dan saya merasakan ini sebuah tanggung jawab yang saya harus sampaikan di mimbar ini. Dan ini di ceramah-ceramah saya yang lain sudah saya sampaikan. Yang disayangkan sekali mulai dari tanggal 25 Desember kemarin sampai tanggal 1 Januari, begitu banyak umat Islam yang melakukan perbuatan yang sebenarnya dilarang dalam agama kita. Di antaranya mengucapkan selamat Natal kepada orang non-Muslim. Yang kedua, mereka merayakan tahun baru Masehi yang isinya sebenarnya adalah mengikrarkan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Kemudian yang ketiga, mereka berbondong-bondong mubazir, membuang harta mereka pada hal yang tidak ada gunanya, menghabiskan waktunya di jalan-jalan, terlebih lagi mencontohi orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam meniup trompet dan ada yang menjualnya. Dengarkan saudaraku, ini tanggung jawab saya sebagai dai untuk menyampaikan. Telah datang seorang Quraisy yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Siapa orang ini? Orang ini adalah tokoh yang sangat dituakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Orangnya sangat cerdas dan faham benar bagaimana dia berdialog. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, begini saja. Selama ini kalau kami tawarkan kepada kamu apapun, kamu selalu tolak." Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan, "Hai Muhammad, kalau kau berdakwah tujuannya untuk wanita, kami nikahkan kamu sama wanita yang paling kamu sukai. Kamu tinggal pilih. Kalau tujuan kamu berdakwah